dejamos sangre y te apenas ya dilai. Mama de papa laran pakita saya panana. Sababe hati nyanda mosaki kalubat. Biar mau mati hati rasa mau mati. Kalau memang torang penas mau jadi lain, jangan sampai ngana mau putus di tengah jalan. Ngana deng kita matorang de hati tetap bersatu, tahan jo biar so sakit nyanda mau mati, nana beri kita beri so menyatu. Mama dan papa larang pak kita sayang panana. Sampai hati nyanda mosaki kalu begini. Biar mau bujuk mati tu hati rasa mau mati. Kan memang torang penasi mau jadi lain, jangan sampai ngana mau putus di tengah jalan. Ngana deng kita so saling bagus sayang. Biar berpisah matorang tetap bersatu, tahan jo biar so sakit, biar so sakit.